serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, seperti biasa di hari Kamis setelah kita melaksanakan salat zuhur, kita sama-sama lanjutkan dengan thalabul ilmi. Insyaallah materi akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tunus Barul Hayat MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya ada pengumuman, Pekan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1431 Hijriah, DKM Darul Ihsan PT Telkom insyaallah akan mengadakan Festival Sawat Al-Barzanji dan Burdah antar majelis taklim sekolah pesantren sekota Bandung dan sekitarnya. Juga ada training manajemen dari Dar El Akhirat bersama Haji Darlis Fajar, bedah buku Api Sejarah jilid 2 bersama Profesor Haji Mansur Suryanagara beserta bazar buku dan produk seni Islami. Insyaallah akan diselenggarakan dari tanggal 1 sampai 12 Maret tahun 2010. Selanjutnya ada pengumuman dari Ibu Telkom Rayon 4 Marga Cinta, yaitu mengundang kepada Ibu dan Bapak karyawan-karyawati yang berada di wilayah Marga Cinta untuk menghadiri pengajian yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 pukul 9.30 sampai 12, tempat Masjid Nurul Qoirot, yaitu di Jalan Cijawura Girang 2 nomor 25 Perumahan Cijawura Girang Bandung. Penceramah Ustadz Hanan At-Taqi LC, tema Tafsir Al-Quran atau lanjutannya. Hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Kiai Badrul Hayat untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rabba wa 'allam 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa shalatu wassalamu ala afsahil arab sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nahaju man hajal adab wa ba'du. Para pemerhati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah menjadi ma'ruf di lingkungan masyarakat negeri kita Indonesia, bulan Rabi sering dijadikan sebagai bulan dakwah untuk mengungkap kembali sepak terjang dan perjuangan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh para sahabatnya. Kesemuanya dilakukan tidak dengan berniat untuk mengkultuskan beliau. Sama sekali dalam ajaran Islam tidak ada kultus-kultusan. Akan tetap semata-mata lantaran didasari oleh kecintaan. Kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nasihat mengatakan, man ahabba syai'an kasura min zikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu sudah pasti banyak menceritakan sesuatu itu. Ketika kita mencintai seseorang dulu, pasti kita akan banyak bicarakannya dengan teman-teman kita. Waktu kita remaja, waktu kita di SMU, banyak wanita-wanita atau pria yang kita senangi, kita cintai. Walaupun akhirnya pelabuhan itu hanya satu, kemana kita berlabuh, disitulah istri atau suami kita. Ketika kita mencintai seorang itu, maka banyak sekali kita mencurhatkan, menceritakan, mengobrol dengan teman-teman. Inilah salah satu di antara tanda bukti cinta. Maka cinta kepada Rasulullah SAW pun salah satunya diwarnai dengan banyak menceritakan perihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau tadi disampaikan ada semacam perlombaan baca berjanji, itu salah satu buku sejarah yang tertulis dengan bahasa Arab. Mengarang, yang mengarang buku itu atau yang mengarang sejarah, buku sejarah itu tiada lain adalah Sayyid Muhammad Al-Barjanji. Beliau bukan orang Arab, tetapi dia mendapat gelar Sayyid karena beliau keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa gelar Sayyid dan Syarif itu hanya dimiliki oleh keturunan kedua cucu Rasulullah. Kalau Syarif itu keturunan Sayyidina Husain, kalau Sayyid itu keturunan Sayyidina Hasan. Jadi kalau kita mendapat nama Syarif Hidayatullah, ya, Sunan Gunung Jati istilah Jawanya, itu yakin keturunan Sayyidina Husain. Tapi kalau kita mendapat orang bernama Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, itu asli turunan Sayyidina Hasan. Di daerah yang namanya Rusaifah, Rusaifah itu di Mekah, itu ada satu komplek yang dibangun oleh perintahan kerajaan Saudi Arabia, khusus perumahan yang besar-besar, yang elit-elit, disediakan untuk keturunan Rasulullah. Dan di situ dipimpin oleh seorang ulama besar, dulu bernama Syekh Muhammad Al-Alawi. Kata Al-Alawi ini dinisbatkan kepada Ali. Beliau sudah wafat 2 tahun yang lalu dan diganti oleh Syekh Ahmad Al-Alawi, masih muda tapi ilmunya luar biasa. Santri-santri yang belajar di Rusaifah itu kebanyakan dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, juga dari berbagai negeri di Afrika, itu paling banyak. Nah, ini gelar Sayyid dan Syarif. Jadi kalau Sayyid Ja'far Al-Barjanji itu jelas keturunan Hasan. Beliau menulis buku itu dengan bahasa Arab dan dibikin dalam bentuk syair. Kita kadang-kadang menyebut syair itu dengan syair, ya. Syair itu orangnya. Syair adalah penyair. Kita menyebutnya syair itu adalah materi syair. Yang asli syair, orangnya syair. Kalau kita menyebut syair, orangnya penyair, begitu kan? Tukang nyair di Walong. Dalam bentuk syair ini dengan berbagai bahar. Bahar itu adalah bentuk-bentuk dari syair. Bahasa Arab ada 8 bentuk. Dengan menggunakan kawafi-kawafi yang indah. Dan ini tidak heran. Kenapa? Kalau keturunan Arab itu, hadirin, bila mana dulu zaman jahiliyah tidak bisa berpantun, istilah kita, itu pasti dibunuh. Karena sebagai kebanggaan masyarakat Arab dari kaum pria itu pandai membuat pantun atau syair tadi. Salah satu di antara seorang penyair atau syair yang hamir terbunuh itu adalah Umrul Qais. Pada usia 12 tahun, Umrul Qais ini akan dibunuh oleh ayahnya dengan mengupah seorang algojo. Ketika pedang itu sudah nyaris di atas pundaknya untuk ditebaskan agar terpisah badannya ke kepalanya, tiba-tiba meluncur dari mulut Umrul Qais itu 12 bait. Kifa bika min zikra habibi wa manzili bisiktil liwa baina abaimi wa pahumali. Sisanya saya lupa lagi. Mari kita mengenang seorang kekasih. Tuh. Bisiktil liwa antara daerah Abaim dan Ghazali. tiba-tiba setelah 12 pantun ini atau 12 bait syair ini selesai, maka ayahnya melarang menghentikan penyembelihan itu kepada algojo. Hentikan, jangan diteruskan. Langsung dia dimanjakan. Dan kelak Umru'ul Qais ini menjadi seorang penyair yang digandrungi. Tetapi sayang, dia mengambil jurusan syair pornografi. Jadi syair-syairnya itu semuanya porno alias jorang, gitulah bahasa Sunda. Ketika dia jalan-jalan dengan temannya, ada seorang ibu sedang menetekkan putranya, menyusui anaknya. Tuh, ada seorang ibu, katanya, lagi menyusui. Coba kamu keluarkan sebuah syair. Maka spontanitas, orang Arab itu spontanitas, improvisasi, jadi tidak pernah dipikir. Apa dia bilang? Ya laitani kuntu sabiyan murda'an tahmiluni idza bakaitu arda'u. Ya Tuhan, katanya, aku sangat ingin sekali menjadi seorang bayi. Setiap kali dia menangis, pasti meneteh. Dan masih banyak lagi. Ya, kalau santri ngambilnya yang pertamanya aja. Nah, ini salah satu di antara peradaban Arab dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Jadi mereka sudah gandrung dengan syair. Dan memang dari 7 pujangga yang terkemuka itu yang disebut Al-Mu'allaqatus Sab'ah, syair-syairnya aneh itu masih tertulis, Pak, sampai sekarang. Ya. Kalau kita jalan-jalan ke LPBA, sekarang Livia di Jakarta, itu pasti ada sebuah ruangan khusus tentang syair jahili namanya. Syairul jahili itu entah berapa ribu bukunya. Di samping dari 7 pujangga yang terkemuka, masih banyak pujangga yang lain. Hanya yang terkemuka itu adalah 7 orang yang hasil sastranya itu selalu digantungkan di dinding Ka'bah dan terus dihafal sambil tawaf. Tawafnya juga tawaf bohongan lah, tawaf-tawapan, karena belum ada ajaran Islam yang benar yang meluruskan kembali tawaf. Jadi menjadi tradisi saja. Nah, 7 pujangga ini dikenal dengan Al-Mu'allaqatus Sab'ah. Artinya 7 pujangga yang hasil karyanya tergantung di dinding Ka'bah. Dan itu hasil perlombaan dari peristiwa-peristiwa, bukan, dari program setahun sekali ketika bangsa Arab ini mengadakan Ukaz Fair, semacam Jakarta Fair. Ukaz Fair, jadi pasar ukaz secara terbuka. Umru'ul Qais itu yang paling porno. Kemudian Antarah bin Shaddad, ini isi syairnya adalah melulu masalah perang. An-Nabigoh Al-Dhubyani, masalah akhlak. Zuhair bin Abi Sulma. Kemudian Al-Haris bin Al-Halazah. Al-Amr bin Kalsum dan Al-Mutanabbi. 7 orang ini berbeda-beda jurusannya, atau katakanlah barangkali istilah sekarang alirannya. Seperti lukisan sendiri kan alirannya macam-macam. Syair juga begitu. Adapun Al-Barzanji, syairnya itu tidak berisi pornografi, tidak berisi peperangan, tidak berisi akhlak dan sebagainya, tetapi berisi tentang sejarah Rasulullah dari mulai lahir sampai wafat. Kalau kita sudah membaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dzakarallaha katsiran, sungguh pada pribadi Rasulullah terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi setiap orang mukmin yang mengharap ridha Allah, wal yaumal akhir, dan mengharap pahala di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang mukmin yang senantiasa banyak melakukan ibadah. Kata zikir ini ibadah. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita teladani? Apakah jabatannya atau pribadinya? Satu. Yang kedua, apa yang harus kita teladani? Materinya apa yang harus diteladani itu? Apa maksud dan tujuan kita menteladani? Ini segudang pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah yang perlu kita teladani itu adalah jabatannya sebagai Rasul? Ataukah pribadinya sebagai Muhammad? Yang sebenarnya antara Rasul dengan Muhammad itu sebagai sebuah koin yang berdua sisi. Ya, mata uang yang bersisi dua. Jadi satu tetapi menyatu, berdua wajah. Jadi seperti itulah barangkali kita sulit memisahkan antara jabatan dengan pribadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan laqad ja'akum rasulun. Nah, ini satu sisi jabatan. Kemudian min anfusikum. Nah, ini baru pribadi. Begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Kalau tadi Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillah, berarti yang harus diteladani itu adalah risalahnya. Dan tentu saja yang kita teladani, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah ajaran dari zat yang telah mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajaran yang keluar dari pribadi Nabi secara manusia biasa. Karena Nabi setelah beliau itu menjadi Nabi atau Rasul, tidak pernah berkata sembarangan. Tidak pernah ngobrol, kecuali seluruh obrolannya itu ajaran. Nah, ini hebat. Jadi tidak ada seorang tokoh yang seluruh obrolannya sejak umur 40 diangkat Rasul, semuanya tercatat ucapannya, perilakunya, tingkah lakunya, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan. Carikan seorang tokoh di dunia sampai akhir abad nanti sebelum kiamat. Tidak ada yang seperti itu. Apa sebabnya? Lantang ucapan Rasulullah SAW tidak keluar di hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak mengatakan sesuatu yang keluar dari ehoknya pribadi, dari selera yang rendah, umpamanya, dari hawa nafsunya. Tetapi apa yang diucapkannya itu adalah semata-mata wahyu. Karena itu di situ Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah, tidak laqad kana lakum fi muhammadin. Tentu saja apa yang disampaikan dari risalah Rasulullah SAW itulah yang harus kita ikuti. Sekalipun demikian, secara masyarakat Mekah yang beliau salah satu dari kaumnya itu memiliki sifat sebelum jadi rasul, sifat ini sudah ada. Oh, berarti tidak hanya risalahnya, tetapi dari segi kepribadiannya sebagai seorang manusia biasa, Allah SWT menerangkan bahwa beliau memiliki empati. Nah, itu yang pertama, yaitu azizun alaihi ma anittu. Sangat berat perasaan beliau itu. Sungguh merasakan penderitaan kalian. Inilah satu uswah bagi seorang pemimpin, satu uswah bagi seorang guru, bagi seorang penyuluh, bagi seorang katakanlah direktur atau kabag atau kasih atau kaur atau pimpinan apa saja organisasi, hendaklah dia memiliki perasaan ataupun sikap empati merasakan penderitaan orang lain. Seorang majikan di kantor kita, dalam unit kerja kita, apabila ada anak buahnya belum naik pangkat, dia itu gelisah. Kenapa Bapak? Si itu belum naik pangkat itu. Begitu harusnya begitu tuh. Tidak kemudian didep tidak, supaya tidak naik dan menyaing, tidak. Tapi harus ada perasaan empati. Ikut merasakan derita orang. Hari sunalikum, dan kedua adalah sangat ingin menyelamatkan kalian. Kalau Rasulullah sangat ingin menyelamatkan kita semua dengan Islam yang beliau bawa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Lebih-lebih bil mu'minina raufur rahim. Dia begitu sangat lembut, sangat penyayang, sangat penyantun terhadap orang-orang mukmin. Menurut Ibnu Abbas, kata raufur rahim itu sifat Allah sebetulnya. Innallaha kana bikum raufur rahim. Raufa. Tetapi kemudian oleh Allah diberikan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah itu, Bapak, Ibu, itu sangat sayang sama kita. Kita harus merasakan. Kalau kita kemudian tidak begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, alangkah itu. Air susu dibalas dengan air tuba. Masa iya kena peribahasa bertepuk tangan sebelah. Cau ambon di korangan, kanyere ka pipir, pipir. Itu dalam bahasa Bandungnya begitu. Cau ambon di korangan, kanyere ka pipir, pipir. Kuring ambon sorangan itu mah temikir, mikir. Jadi harus bagaimana tuh antara kita dengan Allah dan Rasulnya? Harus batu turun ke sik naik, kalapa tonggohunana. Itu purun yudahek sarwa bogohunana. Itu kalau dalam bahasa kita. Jadi terbalaslah cinta. Bagaimana bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana bentuk cinta kepada Allah? Allah sendiri telah menyatakan, kul in kuntum tuhibbun Allah. Jika sekiranya kalian sudah lama mencintai Allah, fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, ikuti saja aku, ikuti saja aku. Jadi salah bentuk cinta kepada Allah dan Rasul adalah dengan mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Mengikuti sikapnya, akhlaknya, akidahnya, ajarannya, tata keramanya. Karena memang Rasulullah sebagai pribadi Muhammad itu telah memiliki sifat sebelum diangkat itu, seperti itu. Mari kita tanamkan sebagai ayah. Ikut merasakan derita anaknya. Kalau anak sedang gelisah menderita, ayah pun ikut tidak tidur. Harusnya begitu. Sama seperti ibu kan dulu. Kalau anak lagi sakit, ibu itu enggak bisa tidur, yakin. Tetapi kita sebagai pemimpin rumah tangga, kalau ibu sedang sakit merintih, tidak bisa tidur, ah kerek wayahnya kerek urang mah. Jangan begitu. Ini tidak menteladani pribadi Nabi. Ya seharusnya kita bisa merasakan derita orang. Saking merasakan penderitaan orang lain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengeluh, dalam arti keluhan kepada Allah, memikirkan umatnya. Lantaran apa? Umatnya itu miskin, Pak. Umatnya itu bodoh, Pak. Umatnya itu juga sesat. Inilah kata Rasulullah merupakan petaka, sumber-sumber penderitaan. Yang seolah-olah jika sekiranya misalnya ada yang disebut dengan kemiskinan, monggo mawon, asal jangan menimpa kepada umatku, ya Allah. Jika sekiranya ada yang disebut dengan kebodohan, please, tapi jangan menimpa kepada umatku. Bila mana ada yang disebut dengan kesesatan, silakan ada, tetapi jangan umatku juga menjadi orang-orang yang sesat. yang sekarang ini sedang marak aliran-aliran sesat. Di Tasik itu belakangan ini ada muncul aliran sesat lagi, sholat bisa menghadap kemana-mana. Sah katanya. Kemudian yang kedua, pengertian zina itu, wala taqrabuz zina itu, zina itu bukan zina dalam arti hubungan di luar nikah. Zina di sini perhiasan katanya. Jadi jangan mendekati perhiasan. Nah ini juga sekarang sudah ketangkap dan pengikutnya juga sudah bubar. Tinggal beberapa orang lagi. Nah ini salah satu di antara kesesatan umat. Tiga hal itu, yakni kemiskinan, kebodohan dan kesesatan, merupakan biang keroknya dari penderitaan. Yakin ya. Lalu Rasulullah harisun alaikum, sangat ingin menyelamatkan kalian. Nah, ini juga adalah satu sifat dari seorang pemimpin, seorang kepala bagian, gitu loh, seorang majikan, seorang bos, bahkan seorang kepala rumah tangga. Harus ada konsep dalam sikap kita itu selalu ingin menyelamatkan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan mencelatakan, jangan membuat mereka menderita, jangan menyesatkan, jangan mereka menjadi orang-orang yang tidak bahagia dengan adanya kesesatan, dengan kemiskinan, dengan kebodohan. Karena itu maka tugas umat Rasulullah adalah bila mana ada kita melihat di sekitar kita orang-orang miskin, mari kita empati, mari kita peduli. Seringkali dalam tayangan-tayangan yang penting ya, di televisi, apakah itu RCTI atau STP atau beberapa perusahaan TV swasta juga menayangkan bantuan yang tidak diduga-duga. Kemarin seorang penyapu kotoran kuda yang ada di pantai Parangtritis, begitu, dia cuma gitu kerjanya itu, sementara anak-anaknya pengen sekolah tidak bisa. Itu disorot, lalu dites, diuji supaya dia mendagangkan sebagian sisa makanan dari milik seorang perempuan tua. Dia mau dan habis tanpa pamrih dikembalikan wadahnya. Semua dagangan sudah terjual. Dia sendiri tidak minta apa-apa. Lalu cukup ibu ini mengatakan matur nuwun. Nah ini disorot. Akhirnya datanglah petugas dari kru televisi memberikan uang entah berapa juta, tidak terhitung mungkin karena tidak kelihatan jumlahnya. Tetapi orang itu tidak mau. Dia tidak mau saya melakukan perbuatan ini ikhlas tanpa pamrih. Tidak mau saya. Kalau begitu nanti katanya saya tidak mendapat pahala. Nah di situ terketuk hati kita melihat sampai kita betul-betul merasa berat melihatnya. Masya Allah, masih banyak di lingkungan masyarakat kita yang seperti itu gambaran hidup. Barangkali ini yang disebut dengan kepekaan sosial. Kalau sudah peka sosial kita, tidak peka dengan urusan-urusan khilafiyah, furu'iyah saja. Umat Islam itu belakangan ini masih peka terhadap perbedaan ibadah yang itu hanya furu'. Furu' itu artinya ranting-ranting kecil lah. Ketika seorang tahiyat berjejer, tiba-tiba dia melihat yang di sampingnya itu tangannya diginikan, langsung sinis itu. Nona tak cina bawa papa tong gituan. Nah itu peka itu. Atau sebaliknya, orang yang tidak begini melihat temannya di sampingnya itu begini saja, cina hoon cina. Nah hanya itu pekanya umat Islam. Sementara kepada kemiskinan, penderitaan orang, itu langkah sekali yang peka ini, Pak. Ini barangkali yang perlu kita teladani dari kepekaan sosial milik Rasulullah, bahkan jauh sebelum diangkat Rasul, beliau itu sudah peka. Melihat orang lain yang miskin, dia sendiri sedih. Melihat orang lain yang bodoh, dia sedih. Melihat orang-orang sesat, dia sedih. Ini sedih yang bagus ini. Bukan lantaran kita sedih karena kita kehilangan jabatan, baru sedih. Kalau kita diimputasikan ke Manokwari, baru sedih. Tidak. dari montosikan punya kepak-pak, waduh, ayahnya jauh ting sedih umpamanya. Tapi kita sedih melihat penderitaan orang lain, sedihnya itu ibadah. Ini hebatnya. Tetapi harus ditindaklanjuti, tidak hanya kepekaan sosial, tapi harus dimunculkan kepedulian sosial. Hari sun alaikum. Sangat ingin membantu mereka. Bagaimana caranya? Tidak mampu dengan finansial, ya, dengan tenaga, atau dengan apa saja yang kira-kira kita bisa membantu mereka. Tidak punya uang, kita jual apa yang kita miliki. Makanya itulah hadirin, puncak dari bentuk infak yang tertinggi kedua, ini tertinggi kedua, sebab ada yang paling tinggi. Infak yang paling tinggi itu adalah wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Semua diberikan sama orang biar dia sendiri menderita. Itu paling tinggi. Tapi ini kan terbilang berapa orang saja begitu zaman Nabi Abu Bakar. Itu orangnya salah satu. Semua hartanya habis diberikan untuk Islam. Sementara dia menderita. No problem Abu Bakar. Tapi yang kedua, tingkat yang kedua itu yang disebut dengan lantanarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ini berat juga. Belum sampai kata Allah kepada taraf kebajikan yang tinggi kecuali kalian mau mendermakan dari apa-apa yang sedang kalian cintai. Wallah. Berat. Kita sedang membawa istri yang muda, umpamanya hasil nikah siri, tiba-tiba ada teman kita yang masih bujangan, wah istrimu cantik loh, yang benar-benar cantik suka, mau saya ceraikan dia, tunggu idahnya, silakan. Wah berobor berat. Apa yang sedang kita cintai, kita membawa HP yang lipat dua kali. Saya cuma melihat lipat ke sini tuh HP apa tuh. Begitu dicat sama teman, wah ini HP bagus ini. Mau? Sok, ambil. Walah ini berat kene. Masih berat ini. Makanya itulah hadirin sekalian, ketika ada seorang yang memiliki seekor burung yang suaranya begitu merdu, tiba-tiba dibersihkan oleh putranya di masjid, ayahnya itu sedang menerangkan ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada taraf bajikan yang sempurna kecuali kalian memberikan apa yang sedang kalian cintai. Ubar pengajian itu, ganti dengan santri baru. Anaknya membersihkan sangkar burung yang suaranya merdu. Tiba-tiba ada seorang lewat. Waduh, Den. Bagus amat itu burungnya. Begitu kan? Mau, katanya. Ini bukan M3, mau. Begitu kata si Mang ini, wah enggak, ini cuma lihat, mau silakan bawa. Pas ayahnya keluar, burungnya tidak ada. Cep, kemana burung itu? Saya infakkan pak, katanya. Kemana? Itu orang lewat tadi, saya berikan saja karena dia juga suka. Astagfirullahaladzim, Cep. Itu kan bapak bilang di masjid, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Eta mager batur. Lain ker urang. Ini ada sering ada anekdot seperti itu. Jadi kepekaan sosial harus dilanjutkan dengan kepedulian sosial. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak hanya peduli sekali, harus terus dibiasakan yang disebut dengan bil mu'minina raufur rahim. Bentuk raufur rahim ini adalah bentuk kasih sayang yang dawam, yang dalam istilah kita dengan istilah apa yang kita kenal dengan kesetia kawanan sosial. Inilah barangkali teladan Rasulullah. Hadirin sekalian, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. dan orang-orang yang bersama beliau adalah tegas dan lugas terhadap bentuk-bentuk kekufuran kepada orang kafir. Tegas dia dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan muamalah, monggo mawon, kita berbisnis dengan siapapun kan. Rasulullah sendiri berbisnis dengan Yahudi biasa. Tapi kalau dalam urusan akidah dan ibadah, kita harus memiliki sikap yang tegas. Ini teladan. Jangan kemudian kita ngumpul dengan orang-orang yang lain, lalu kita berdoa bersama-sama, saling mengamini. Tidak ada kamusnya itu. Tidak ada itu. Yang satu bilang amin, amin, amin, amin, kemudian diamini lagi oleh ini. Yang satu bilang, ya dewa-dewa, hei, amin. Yang satu bilang, wahai Tuhan yang ada di surga, Tuhan Yesus, amin dewa. Ini banyak yang seperti itu. Padahal Islam telah mengatur masalah ritual itu, lakum dinukum waliyadin. Itu din itu termasuk urusan ritual di sini. Akidah dan ibadah tidak bisa dicampur adukan. Tapi ruhamau bainahum, kita harus saling sayang menyayangi dengan siapapun, terutama dengan orang mukmin tadi. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka lihat, mereka engkau lihat ruk'an sujjada, pada ruku, pada sujud. Ini artinya berjamaah. Yang dicari fadlan minallahi wa ridwana, pahala dari Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhim min athari sujud, nampak dalam wajah-wajah mereka itu dari bekas sholat. Sujud di sini sholat. Rasulullah pernah menyatakan, man kasurat sholatuhu billayl hasuna wajhuhu bin nahar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'masy, ya, dari siapa? Dari Muawiyah. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami. Barang siapa yang banyak sholat malam, maka akan segar cerah wajahnya di siang hari. Silakan Bapak lah coba. Kalau kita begadang saja malam hari, tidak berbuat apa-apa, artinya tidak berbuat sholat ataupun zikir atau baca Quran, tapi begadang saja lah Bapak. Pagi-pagi itu wajah itu kusut masai. Tapi kalau malam hari kita banyak sholat, seger badan, wajah juga cerah. Nah, ini salah satu di antara tanda yang nampak pada wajah orang-orang yang jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lantaran banyak sholat malam. Itu masalah. Ini teladan. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Jadi mari kita perbuat apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam meneladani sikap. Sikapnya pertama adalah tegas pada kekufuran. Tapi juga saling sayang menyayangi, di antaranya tadi ada empati terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tetap memelihara sholat berjamaah, ruku dan sujud bareng-bareng. Kemudian juga sholat malam. Jadi menurut As-Sudi, seorang ulama, bahwa yang dimaksud min athari sujud itu min athari sujud fil lail, bekas sujud pada malam hari. Ini yang harus kita hidupkan. Karena apa? Bentuk kecintaan kepada Nabi yaitu dengan menteladani akhlaknya. Tentu saja Bapak berkewajiban dan Ibu terus mempelajari sirah nabawiyah. Salah satu di antara sirah nabawiyah itu adalah yaitu buku karangan Syekh Sayyid Al-Barjanji. Yang ini pakai bahasa Arab. Oleh sebab itu dianjurkan sekali nanti kalau ada semacam lomba itu diterjemahkan. Diterjemahkan. Tapi kita harus mempunyai sikap berbeda antara membaca Quran dengan membaca buku sejarah. Kalau Quran mengerti tidak mengerti kita baca, itu bernilai ibadah. Kalau buku sejarah ya tidak sama, tidak harus bernilai ibadah dalam arti ritual. Tetapi mempelajari sirah nabawiyah itu mesti lantaran menteladani Rasulullah wajib. Bagaimana cara menteladaninya kalau kita tidak tahu perilaku hidup Nabi? Karena itu di rumah Bapak dan Ibu, Bok ya harus ada buku-buku sejarah Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam yang lengkap, di mana kita baca sikap-sikap Rasulullah sehingga kita bisa tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Kalau setelah cinta itu terdapat dalam diri kita, mari kita hidupkan sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan menghidupkan sunnah itu merupakan tanda cinta kepada Nabi, di mana beliau menyatakan man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti pertanda dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai aku maka nanti akan bareng bersamaku di dalam surga. Jadi hakikat cinta kepada Rasul itu yaitu dengan menghidupkan sunnahnya. Yang kedua, mencinta Rasul itu untuk menteladani akhlak dan budi pekertinya, dan itu terdapat dalam sirah nabawiyah. Untuk itu menteladani Nabi itu adalah wajib, maka inklusif yang menjadi perantaraan agar kita bisa menteladani perilaku Nabi itu yaitu membaca buku sejarah, maka buku sejarah itu wajib dimiliki. Saya kira begitu. Seperti kita sholat wajib, tentu saja wudhu menjadi wajib. Ya, sholat kita itu wajib menutup aurat, menutup aurat, maka membeli baju itu menjadi wajib, kan begitu. Demikianlah barangkali sepintas. Mari kita hadirin di hari Senin ada semacam lomba untuk mana para peserta dari berbagai majelis taklim dan juga sekolah akan membacakan burdah. Nah, satu lagi burdah ini juga adalah puisi tentang riwayat hidup Rasulullah dengan sifat-sifatnya yang mulia. Mudah-mudahan kita tidak a priori terhadap hal seperti itu, bukan masanya lagi, tentang khazanah peradaban Islam, ya, seperti hal yang disebut dengan al-barjanji, hanya sikap kita yang harus lebih dewasa. Tidak cukup hanya dengan membaca, tapi kita harus tahu isi. Tidak cukup membaca dan tahu isinya, tapi harus menteladani sikap-sikapnya. Insyaallah kita akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.